Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pada sesi yang pertama kita telah melanjutkan, kita telah menyebutkan 6 hal yang wajib bagi mereka untuk berpuasa. Pada poin yang terakhir, pada poin yang ketujuh, khalian minal mawani', yang diwajibkan berpuasa bagi yang tidak memiliki halangan. Yang ketujuh, wajibnya berpuasa bagi yang tidak memiliki halangan. Maka yang mendapatkan halangan tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya halangan di dalam menjalankan ibadah puasa ada 4. Ikhwani hafizakumullah, 6 poin di atas itu bagi laki-laki dan bagi perempuan. Adapun poin yang ketujuh ini tambahan khusus bagi kaum wanita, 4 golongan yang memiliki halangan. Yang pertama al-ha'id. Kemudian yang kedua an-nufasa, nifas. Yang pertama haid, datang bulan, menstruasi. Yang kedua nifas. Yang ketiga al-hamil, wanita yang hamil. Dan yang keempat al-murdha', wanita yang menyusui. Jadi 4 golongan yang dihukumi sebagai penghalang untuk berpuasa. Yang pertama wanita yang haid, yang kedua wanita yang nifas, yang ketiga wanita yang dalam keadaan hamil, memiliki janin di perut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wanita yang dalam keadaan menyusui setelah melahirkan. Di sini kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, wanita yang haid dan wanita yang nifas. 1 hukum. Kelompok yang kedua, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Hukum berbeda. Kelompok yang pertama, wanita yang haid dan wanita yang nifas, la yajuz lahuma as-siyam, tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berpuasa. Kalau berpuasa maka batal puasanya, bahkan mendapatkan dosa, karena ini merupakan penghalang. Dan ini merupakan perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Maksudnya tidak ada perbedaan di antara mereka. Bahwasanya wanita yang haid, wanita yang nifas tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan di antara yang menukilkan ijma al-imamu an-nawawi dari kalangan mazhab asy-syafi'iyah. Kata Imam An-Nawawi, wa ajma' al-muslimun ala anna al-ha'id wa an-nufasa la yajuzu lahum as-siyam. Sudah sepakat di antara umat ini bahwasanya wanita yang haid, wanita yang nifas tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dalilnya 2 hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika Mu'adha bertanya kepada Aisyah, kata Mu'adha, ma balun niswa taqdi siyama wala taqdi salat. Kata Mu'adha, kenapa wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Padahal dua-duanya merupakan ibadah, bahkan dua-duanya merupakan rukun Islam. Tapi kenapa kok ini harus diqadha dan ini tidak diqadha? Mu'adz ingin bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita kok diperintahkan mengqadha puasa, enggak diperintahkan untuk mengqadha salat? Kata Aisyah, kunna nu'mar biqadha'is siyam wa la nu'mar biqadha'is salat. Ya, seperti ini dahulu kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Yang memerintahkan siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita tidak berpuasa dan mereka mengqadha. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada para sahabat. Terkadang beliau memberikan ilmu lewat pertanyaan, lewat soal. Sabda Nabi kepada para sahabat, alaisatil mar'atu idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Sabda Nabi, bukankah wanita kalau sudah datang haid, datang bulan, tidak sholat dan tidak berpuasa? Para sahabat serentak mereka mengucapkan, bala, tentu ya Rasulullah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW menegaskan wanita haid, nifas, tidak sholat dan tidak berpuasa. Nah. Sehingga ikhwani hafizakumullah, apabila ada seorang wanita dalam keadaan berpuasa kemudian jatuh darah haid 30 menit sebelum azan maghrib, sah apa enggak sah puasanya? Jawabannya tidak sah puasanya. Walaupun mulai pagi sudah berpuasa, 15 menit sebelum azan maghrib datang darah haid, maka puasanya apa? Batal dan harus diqadha pada hari tersebut. Di sini ada sebuah permasalahan. Seorang wanita yang haid dan nifas ketika tidak berpuasa, apakah mendapatkan pahala? Apa jawaban? Seorang wanita haid dan nifas datang bulan Ramadan tidak berpuasa, karena haid atau karena nifas, apakah mendapatkan pahala? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Mendapatkan pahala. Karena kenapa? Dia meninggalkan perkara tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, ini ibadah. Dan Islam melarang wanita haid dan nifas untuk mengerjakan puasa. Ketika ditinggalkan, maka dia mendapatkan pahala. Tentunya bagi wanita yang sebelumnya sudah terbiasa sholat dan sebelumnya sudah terbiasa apa? Berpuasa. Datang haid, dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mendapatkan pahala. Pertanyaan yang kedua. Ini ilmu ikhwan, hafizakumullah. Mungkin kita punya istri, mungkin kita punya anak perempuan. Bisa jadi kita ditanya. Seorang wanita datang darah haid tanggal 1 Ramadhan, suci tanggal 7, sucinya setelah asar, sucinya setelah asar, kemudian tanya abah atau suamiku, ini saya sekarang suci, tersisa dari waktu tersebut ke azan maghrib 2 jam, apakah harus menahan lapar dan dahaga? Apa jawaban? Naam? Apakah harus menahan lapar dan dahaga? Beda antara yang muslim tadi dengan yang haid. Haid sudah muslimah. Ketika istri kita datang waktu suci di sore hari, apakah diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa? Jawabannya apa? Menurut pendapatnya Abu Hanifah, harus menahan lapar dan dahaga. Dan pendapat tersebut tidak memiliki dalil. Pendapat yang rajih, pendapatnya jumhurul ulama Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah, mereka mengatakan boleh untuk melanjutkan makan dan minuman. Karena kenapa? Dari pagi hari sudah tidak berpuasa. Sehingga pada hari tersebut di qadha. Ini kelompok haid dan nifas. Kita berpindah sekarang ke kelompok wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Bagi kita yang memiliki istri atau yang memiliki saudari dalam keadaan hamil atau menyusui, bertanya, apakah boleh berbuka? Jawabannya boleh berbuka. Konsekuensinya setelah berbuka apa? Nah, di sini ikhwani hafizakumullah, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui memiliki tiga keadaan, tidak keluar dari tiga keadaan tersebut. Tidak ada keadaan yang keempat. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui tidak akan keluar dari tiga keadaan. Kalau enggak ini atau itu. Keadaan yang pertama, in khafata ala nafsihima wa waladihima. In khafata ala nafsihima wa waladihima. Kalau takut kepada jiwanya dan kepada anaknya, atau takut kepada jiwanya dan takut kepada janinnya kalau dia berpuasa. Maksudnya di sini wanita yang hamil ketika dia berpuasa dia takut jiwanya lemah, dia akan sanggup, dan dia juga takut janinnya tidak berkembang. Atau wanita yang menyusui, dia takut ketika berpuasa air susunya enggak keluar dan dia takut anaknya enggak sehat. Ini keadaan pertama yang paling tinggi. Keadaan berikutnya yang kedua. In khafata ala nafsihima faqat. Dia takut kepada jiwanya saja, enggak takut kepada janin maupun anaknya. Dia yakin kalau berpuasa anaknya tetap sehat, janinnya tetap berkembang. Nah, memang keadaan bayi satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada bayi yang kuat, ada bayi yang enggak kuat. Dia tidak takut kepada bayinya, tidak takut kepada anaknya, tapi takut kepada jiwanya. Dia akan lemah. Nah, satu wanita dengan wanita yang lain keadaannya berbeda-beda. Keadaan yang ketiga, keadaan yang terakhir, in khafata ala waladihima faqat. Kebalikan. Dia tidak takut kepada jiwanya. Nah, dia yakin kalau berpuasa bisa. Tapi dia takut kepada anaknya. Kebalikan dari keadaan yang kedua. Dia takut kepada anaknya enggak sehat. Dia takut kepada janinnya tidak berkembang. Kalau jiwanya bisa. Di sini ketika berbuka, apa konsekuensinya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama menjadi dua mazhab. Mazhab yang pertama, aftarata wa yabdian. Bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, boleh berbuka dan membayar fidyah. Karena kenapa? Hamil dan menyusui. Dan ini pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Pendapat yang kedua, aftarata wa yaqdiyan. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui berbuka dan wajib untuk mengqadha, bukan membayar fidyah. Ini perlu diperhatikan. Dan ini pendapat yang rajih, jangan bermudah-mudahan. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah. Dan ini merupakan tarjihnya Syekh Muqbil, muhaddits dari negeri Yaman. Dan pendapat ini pula dirajihkan oleh Syekh bin Bas, mufti dari negeri Saudi Arabia, dan Syekh Ibn Uthaymin. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui, buka boleh dan diqadha pada hari yang lain. Karena kenapa? Dia mampu. Fidyah itu hanya diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Dia berbuka. Dan tidak berkuasa untuk mengqadha. Maka membayar fidyah. Seperti orang yang tua renta yang sudah kita sebutkan di atas. Atau orang yang sakit dengan penyakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau wanita yang hamil akan mampu di kemudian hari. Wanita yang menyusui akan bisa di kemudian hari. Maka wajib untuk mengqadha. Jangan bermudah-mudahan. Karena dia mampu. Pendapat ini dari mereka hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi. Ada Anas bin Malik Al-Ansari dan ada Anas bin Malik Al-Ka'bi. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatr as-salati was-shiyam." Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi orang musafir separuh salat dan puasa. Maksudnya meletakkan di sini menghapuskan kewajiban. Menghapuskan kewajiban bagi orang musafir berpuasa. Enggak wajib. Dan menghapuskan separuh sholat. Kalau mukim sholat duhur 4 rakaat, berarti kalau musafir separuhnya berapa? 2 rakaat. Ini sudah. Wa anil hamil wal murdi asyam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui untuk berpuasa. Maksudnya enggak ada kewajiban di sini. Pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kafarah. Tidak menyebutkan membayar fidyah. Sehingga disamakan dengan musafir. Musafir kalau berbuka apa kewajibannya? Mengqadha apa membayar fidyah? Mengqadha. Dan diibaratkan wanita yang hamil dan menyusui diibaratkan yang sakit takut kepada dirinya. Sakit ketika sembuh maka dia harus wajib mengqadha. Dan ini sekali lagi pendapat yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Kemudian Syekh. Sehingga al-hamil wal-murdi'. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Mereka boleh berbuka dan harus mengqadha. Nah, ini genap 7 poin. Nah, di mana seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama apa ikhwani? Muslim. Kemudian yang kedua? Balik. Yang ketiga apa? Akhil. Yang keempat? Qadir, yang mampu. Yang kelima? Muqim. Bukan musafir. Yang keenam? Masuknya bulan Ramadan. Yang ketujuh, tidak adanya halangan. Dan halangan tersebut bagi wanita haid, wanita nifas, wanita yang hamil, dan wanita yang menyusui. Ini faedah yang keberapa tadi? Yang? Faedah yang keberapa? Faedah yang ke-6. Faedah yang ke-7. Mufsidatus siyam. Apa saja yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, ikhwani hafizakumullah, ada dua. Yang disepakati oleh para ulama. Yang membatalkan puasa ada dua. Yang pertama, al-aklu wasyur. Makan dan minum. Nah, pada pembatal yang pertama ini kita akan sebutkan sekitar 8 faedah sebelum kita masuk kepada pembatal yang kedua. Nah, pembatal yang pertama, makan dan minum. Kita akan sebutkan pada pembahasan makan dan minum ini sekitar 7 atau 8 faedah apabila waktu cukup. Faedah yang pertama, bahwasanya makan dan minum itu merupakan pembatal puasa dari tiga sisi. Al-Quran, As-Sunnah, dan apa? Ijma'ul ulama. Dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, minum, sampai nampak benang hitam dari benang putih. Maksudnya di sini makan minum mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Waktu berpuasa berarti setelah itu sampai terbenamnya matahari. Sehingga makan dan minum merupakan pembatal puasa dari Al-Quran. Yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita teringat dengan hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalan anaknya Adam ini kembali kepada dirinya kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Maksud dari hadis ini, orang berpuasa dan tidak berpuasa, ya ikhwan, tidak bisa dilihat. Di tengah-tengah bulan Ramadan, orang pakai baju koko, pakai peci. Jalan di sampai ke rumah kita. Kita enggak akan tahu. Kita anggap dia berpuasa. Bisa jadi di dalam rumahnya apa? Makan dan minum. Tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, amalan anak Adam kepada mereka kecuali puasa. Kepada aku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang berpuasa, dia tinggalkan makanan. Menahan lapar. Dia tinggalkan minuman. Menahan dahaga. Dan dia tinggalkan syahwatnya. Tidak mendatangi sang istri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis di sini, dari hadis di atas, orang yang berpuasa, yaitu orang yang meninggalkan makanan dan minuman. Berarti yang makan dan minum bukan disebut sebagai orang yang berpuasa. Ini dari hadis. Kemudian yang ketiga dari ijma'ul ulama, para ulama semuanya sepakat bahwasanya makan dan minum ini merupakan pembatal puasa. Dan yang menukilkan ijma' diantaranya Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', kemudian Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma'. Tiga ulama menukilkan kesepakatan bahwasanya makan dan minum merupakan pembatal puasa. Ikhwani hafizakumullah, ini kalau makan dan minum melalui mulut. Pertanyaannya sekarang, kalau masuknya lewat hidung, membatalkan puasa apa tidak? Nah, apa jawabannya? Tidak ada perbedaan. Baik makan dari mulut maupun makan dari apa? Dari hidung. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada sahabatnya yang bernama Laqit ibn Saburah, yang terdapat dalam riwayat Bukhari, ketika menjelaskan sifat wudu, Nabi bersabda, wabaligh fil istinsyaq. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam istinsyaq. Apa istinsyaq? Masukkan air ke dalam hidung. Sunnahnya ketika kita wudu berlebih-lebihan, ambil air yang banyak, berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung. Sabda Nabi, illa an taquna shaima, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, bersungguh-sungguh dalam istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau kalian dalam keadaan berpuasa. Ringan-ringan saja. Karena kenapa ditakutkan? Air itu masuk. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya al-anf manfat yasil ila al-mi'dah. Bahwasanya hidung ini merupakan jalur yang mengantarkan sari-sari ke dalam apa? Perut. Nah, oleh sebab itu enggak ada bedanya antara orang yang makan lewat mulut atau yang masuk lewat hidung. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, apa hukum orang yang makan dan minum? Kita masih makan dan minum dalam keadaan lupa. Membatalkan apa tidak membatalkan? Jawabannya apa? Lupa. Makan dan minum dalam keadaan lupa, batal apa tidak batal puasanya? Jawabannya, tidak membatalkan puasa. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man akala nasiyan wa syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang berpuasa dan dia lupa, kemudian makan dan minum, maka lanjutkan puasanya. Karena itu merupakan makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Jadi orang yang dalam keadaan lupa makan dan minum, puasanya tidak batal. Dan ini pendapatnya jumhurul ulama. Ya Ustaz, kenapa enggak disebut kesepakatan di antara mereka? Karena Imam Malik menyelisih pendapat ini. Jadi kita jangan heran di beberapa negara yang dominan pendapatnya Imam Malik, seperti Jazair, seperti Libya, seperti Maroko, seperti Tunis dan negeri Syam, daerah Palestina, Lebanon, Syria. Nah, di sana yang lebih dominan pendapatnya Imam Malik. Apa pendapatnya Imam Malik? Puasa Ramadan kalau makan dan minum dalam keadaan lupa, batal puasanya. Enggak sah puasanya. Ketika diberikan hadis ini kepada mereka, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, hadisnya sahih riwayat Bukhari, barang siapa yang makan dan minum puasa dalam keadaan lupa, lanjutkan puasanya. Mereka menjawab, apa? Yang dimaksud hadis tersebut puasa sunnah. Nabi alaihissalatu wassalam tidak menyebutkan puasa Ramadan. Syuf ya kho. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa sunnah di sini. Maksudnya puasa sunnah. Sehingga pendapatnya Imam Malik, dan di negeri-negeri tersebut kalau ada yang lupa, batal puasanya, harus diqadha. Dan pendapat ini pendapat yang lemah. Karena di sana ada riwayat yang terdapat di dalam Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara fi Ramadhana nasyan la qada'a alaihi wa la kafara." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian makan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qada dan tidak ada kafara. Berarti enggak ada qada, enggak ada kafara, puasanya apa? Sah. Berarti puasanya apa? Sah. Ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, lupa nambah sampai 3 piring. Nah, bangun pagi kelihatan ada 3 bungkus nasi. Dibuka satu lauknya mujair, satu sambelan, satu lagi tongkol. Buka kulkas ada 2 gelas es teh. Diminum 2 gelas es teh sama 3 bungkus. Habis kenyang, full perut, baru ingat kalau dia puasa. Ini apa puasanya? Nah, apa usia mana apa usia? Asyal, double rezekinya. Nah, jawabannya apa ya ikhwani, hafizakumullah, tidak ada perbedaan, baik sedikit maupun banyak, dengan syarat apa? Lupa. Selagi apa? Lupa. Sebagaimana perkataan beliau merupakan rezeki. Nomplok. No. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dari Ummu Ishaq, annaha kanat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Ishaq suatu ketika berada di sekitar Nabi. Naam. Wa kanat shaimah, dan beliau dalam keadaan berpuasa, Ummu Ishaq, seorang perempuan. Naam. Fa utiya bi qas'atin min farid. Didatangkan satu nampan farid. Farid ini min asyha anwa akilil Arab. Farid ini merupakan makanan favoritnya orang Arab pada zaman itu. Namanya apa? Farid. Tha ra ya dal. Makanan paling seleranya orang-orang Arab pada zaman itu. Bubur gandum yang dicampur dengan daging kambing. Nah, dari ini min asha akhlil Arab, termasuk makanan yang paling diselerai oleh orang Arab, masakan favorit. bintang. Nah, Ummu Ishaq pada saat itu dalam keadaan berpuasa, fa'utiya biqas'atin min tharid, didatangkan makanan ini, tharid, makanan favorit. Fa'akalat, Ummu Ishaq pun menyantap tharid satu nampan, dihabiskan. Thumma tadhakkarat annaha kanat sha'imah, baru setelah itu, setelah habis semuanya dimakan makanan favorit, baru ingat kalau dia dalam keadaan berpuasa. Sampai berkata Dzulyadin, "Al'an ba'da ma syabi'ti? Al'an ba'da ma syabi'ti? Sekarang setelah anti sudah kenyang, sudah dihabiskan saritnya baru ingat. Kenapa enggak dari tadi?" Apa sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Atimmi shaumaki fa innama huwa rizqun saqaha Allahu 'alaik." Lanjutkan puasanya anti, karena itu merupakan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Jadi gak ada perbedaan. Permasalahan yang ketiga, kalau kita melihat ada saudara kita makan dalam keadaan lupa, apakah harus diingatkan rezeki? Diingatkan miskin. Jawabannya apa? Diingatkan. Dan ini fatwanya Asy-Syaikh bin Baz dan Ibnu Utsaimin, karena ini termasuk amar bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, thumma bi lisanihi, thumma bi qalbihi." Yang mengingkari, yang melihat kemungkaran, diingkari dengan tangannya, kalau enggak bisa dengan lisannya, kalau enggak bisa dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman, maka diingatkan. Nah, kalau kita dalam keadaan apa? Berpuasa. Ini permasalahan yang keberapa tadi? Yang pertama, makan dan minum pembatal puasa dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Kemudian yang ketiga, orang yang lupa. Kemudian sedikit dan banyaknya. Kemudian diingkari atau tidak. Kemudian yang kelima, apakah muntah membatalkan puasa? Apakah muntah membatalkan puasa? Jawabannya apa? Keadaan yang pertama, idza taqayya'a biduni'am, kalau muntahnya tidak disengaja, sahur mungkin terlalu banyak, pagi hari asam lambung naik, muntah setelah itu, gak disengaja. Ini kesepakatan para ulama, tidak membatalkan puasa. Sepakat, gak ada perbedaan. Sekarang kita turun ke keadaan yang kedua, idza taqayya'a amdan, kalau muntah disengaja. Di sini yang terjadi perbedaan pendapat. Yang sepakat apa? Kalau muntahnya tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya disengaja, perbedaan menjadi dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhabnya Ibnu al-Munzir. Kata Ibnu al-Munzir, batal puasanya. Dalilnya hadis rawahul khamsah, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man dara'ahu al-qay fala qada'a 'alaih." Barang siapa yang muntah tidak sengaja, enggak ada qada. Kalau enggak ada qada berarti apa? Sah. Bagi yang apa, muntahnya tidak disengaja. "Wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'." Barang siapa yang minta muntah, maksudnya minta muntah di sini apa? Disengaja. Nah, mungkin perutnya digoyang-goyang supaya keluar, atau mungkin jarinya dimasukkan ke dalam mulut sampai dia muntah. Nah, dengan niat apapun niatnya. Faman istaqa'a fa'alaihi al-qadha. Yang sengaja memuntahkan berarti dia harus mengqadha. Berarti apa? Batal puasanya. Akan tetapi hadis ini merupakan hadithun dhaif. Hadis yang lemah. Karena hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga yang benar apa? Bahwasanya muntah tidak membatalkan puasa mutlakon. Apa artinya mutlak? Disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kalau kita melihat anak kita muntah, disengaja, tidak disengaja, lanjutkan apa? Puasanya, tidak membatalkan puasa kita. Nah, ini permasalahan yang kelima. Permasalahan yang keenam. Azan kurang berapa menit? Hah? Tinggal berapa? 5 menit. Tapi permasalahan yang terakhir. Bagi yang membatalkan puasanya secara disengaja. Membatalkan puasa. Nah, panitia barusan bilang kita tidak membatasi ke antum sampai isya, jadi terserah. Sampai jam berapa ya? Jam 9, jam 10? Nah, sampai jam 7 insyaallah. Nah. Setuju. Kata Imam Az-Zuhri, "Idza tala al-majlis fa inna asy-syaitana fihi nasib." Kalau majlis terlalu panjang, syaitan punya bagian di situ. Ada yang ngantuk, ada yang bosan. Nah, ikhwani hafizakumullah, permasalahan yang keberapa tadi? Nah, permasalahan yang kelima, ini sering ditanyakan, sehingga yakni ustaz, ada orang yang dulunya tidak berpuasa. Tidak berpuasa karena kelalaian dia. Dan dia bukan ahlul a'dzar, bukan orang yang diberikan udzur. Kemudian sekarang bertaubat. Berapa kali tidak berpuasa? Mungkin sudah 5 kali Ramadan tidak berpuasa. Apa yang akan dia perbuat? Diqadha? Apa gimana? Ini kembali ke permasalahan yang akan kita sebutkan. Apa hukum? Seorang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, dan dia bukan ahlul a'dzar, bukan orang yang memiliki udzur. Siapa yang memiliki udzur? Sudah kita sebutkan di atas tadi. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Musafir. Dia bukan musafir, sehingga dia boleh berbuka. Kemudian yang kedua, dia bukan orang yang dalam keadaan sakit. Dia sehat. Dan dia bukan wanita yang hamil, bukan wanita yang menyusui, enggak haid, enggak nifas, enggak memiliki udzur. Bukan tua renta. Dengan kesehatannya, dan dia mukim, ada di rumahnya. Tapi karena hawa nafsu, dia batalkan puasa di siang hari di bulan Ramadhan. Apa konsekuensinya? Para ulama berbeda pendapat sampai 3 mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhabnya jumhur. Yang membatalkan puasa dengan sengaja harus diqadha. Membatalkan 2 hari? Ya 2 hari diqadha. Tidak berpuasa 3 kali Ramadan? Ya 30 kali 3. 90 hari dia qadha. Dalilnya ketika ada seorang membatalkan puasa di bulan Ramadan, ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, alaihi yaumul makanah. Dia harus mengganti di harinya. 4 hari, ya diganti 4 hari. Diqadha. Akan tetapi hadis ini merupakan hadithun da'if. Pendapatnya jumhur yang mengatakan harus mengqadha melalui hadis ini. Dan hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Pendapat yang kedua, pendapatnya Zuhri dan Imamul Auza'i. Kata mereka, tidak mengqadha dan membayar kafarah. Membayar apa? Fidyah. Mereka berpendapat enggak ada qadha, karena memang enggak ada dalilnya qadha. Berarti apa? Membayar fidyah. Kalau 3 tahun dahulu dia tidak berpuasa, Ya 30 kali 3, 90 dia kasih fakir miskin. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga. La qada'a alaihi wa la kafara. Enggak ada qada, enggak ada kafarah. Lantas apa yang dilakukan? Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak taubat. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersedekah. Karena Anda telah melakukan perbuatan dosa besar. Enggak ada qada karena enggak ada dalil, enggak pakai kafarah karena memang enggak ada dalil. Mengqadha adalah orang-orang yang diberikan uzur. Kafarah adalah orang-orang yang diberikan uzur. Adapun ini bukan ahlul a'tsar, enggak ada uzur bagi dia. Wajib untuk dia berpuasa, membatalkan karena hawa nafsunya. Apa konsekuensinya? Taubat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Dan ini merupakan pendapatnya dari kalangan para khulafa, pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pendapatnya Umar ibn al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib, tiga di antara para khulafa. Mereka berpendapat seperti ini. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn al-Khattab dari kalangan para sahabat Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Mereka berpendapat enggak ada qadha, enggak ada kafarah. Dan ini merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Ini merupakan tarjihnya Syekhul Islam dan Ibnu Hazm. Ini perkaranya besar. Bukan perkara yang ringan membatalkan na'am puasa di bulan Ramadan. Karena ada hadis yang mengancam atas adab bagi mereka. Dan bukan di sini tempatnya. Karena sempitnya waktu. Sehingga bagi yang membatalkan puasa tanpa adanya uzur, banyak-banyak istighfar. Nah, permasalahan berikutnya masih di dalam makan dan minum. Apa hukum menjijibi makanan? Apa hukum? Menjijibi apa? Makanan. Cawil sini, cawil situ. Apalagi sudah mendekati apa? Nah, waktu maghrib. Apa hukum menjijibi makanan? Para ulama membagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, idza kanat lihajah. Kalau ada kebutuhan. Contohnya kebutuhan bagi seorang wanita yang masak atau laki-laki dan dia koki. Masak di rumahnya. Maka dibutuhkan di sini untuk mengetahui, dia cek dari rasa asin, rasa manis, rasa asam, kurang gula, kurang garam. Ini untuk keperluan. Nah, tidak mengapa. Dan ini merupakan fatwanya Ibnu Abbas yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari, athar dari beliau. Tidak mengapa mencicipi makanan. Naam, untuk apa? Suatu keperluan, tapi dengan syarat apa? Dikeluarkan setelah itu, diludahkan. Keadaan yang kedua, biduni aja, enggak ada kepentingan, main cicip sana sini. Asal ngelihat beberapa masakan, nah, dia coba, gak ada hajat dan dia bukan orang yang masak. Maka, nah, ini dimakruhkan oleh para ulama, bahkan ditakutkan akan menempel di kerongkong dan tengkorokan yang kemudian nanti bisa masuk ke dalam perut kita, sehingga harus dihindari. Ini hukum mencicipi apa? Nah, makanan. Kemudian, ikhwani hafizakumullah, obat. Obat yang masuk dari arah bawah, baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa penyakit ada obat yang dimasukkan dari bawah, baik itu kapsul ataupun suntikan. Apakah ini membatalkan puasanya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal puasanya. Ini mazhabnya Syafi'i, karena di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi, al-fitru mimma dakhal la mimma kharaj. Yang membatalkan itu yang masuk dan bukan yang keluar. Ini masuk walaupun itu obat. Akan tetapi itu merupakan hadithun da'if, hadis yang lemah. Sehingga pendapat yang kuat, obat yang masuk melalui bawah tidak membatalkan puasa, karena memang asal hukumnya puasanya sah. Dan ini merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kecuali yang dimasukkan tersebut ada unsur apa? Makanan. Dan ada unsur apa? Ada unsur apa? Sari makanan. Ini yang membatalkan puasanya. Nah, ini ikhwani hafizakumullah, pembatal yang pertama. Nah, pembatal yang kedua adalah al-jima', menggauli istri. Nah, menggauli istri merupakan pembatal puasa dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ijma'ul ulama. Dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Aku halalkan bagi kalian di malam hari untuk mendatangi istri-istri kalian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka pakaian kamu dan kamu pakaian mereka. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya waktu untuk mendatangi istri hanya kapan? Malam hari. Berarti di pagi hari tidak diperbolehkan untuk melakukan al-jima'. Sehingga ini merupakan pembatal puasa dari Al-Quran. Kemudian yang kedua dari sisi as-sunnah. Mungkin kata-kata saya agak cepat. Nah, waktu mepet. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di Sahihain dari sahabat Abu Hurairah. Nah, jaa al-A'rabi ila Nabi alaihi salatu wassalam. Ada seorang badui. Dalam riwayat yang lain, seorang pemuda. Ada seorang badui. Badui ini yang tinggal di pedalaman. Biasanya mereka berani di dalam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang ada di pikiran mereka dikeluarkan kepada beliau. Ja'al a'rabi ila Nabi alaihi salatu wassalam. Ada seorang a'rabi yang datang kepada Nabi sambil mengatakan, ya Rasulullah halaktu. Wahai Rasulullah, aku sudah binasa. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma ahlakak? Apa yang membuat engkau binasa? Qal waqa'tu ala imra'ati. Aku kena dengan istriku. Maksudnya di sini, aku jima. Fina hari Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan. Sahabat ini, dia tahu hukum jima membatalkan puasa, tapi tidak tahu konsekuensinya. Oleh sebab itu dia mengatakan apa? Halaktu, aku binasa. Dia tahu hukumnya, tapi tidak tahu konsekuensinya. Halaktu, aku telah binasa. Apa yang membuat engkau binasa? Aku telah terjatuh kepada istriku. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hal tajid ma ta'tiqu raqabatan? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan konsekuensi bagi dia. Kafarah bagi yang jima di siang hari di bulan Ramadan. Yang pertama, ini bedanya. Jima di siang hari dengan sumpah. Kalau sumpah, solusinya bisa dipilih. Tapi kalau jima dengan tertib. Yang pertama dulu, enggak bisa baru yang kedua. Yang kedua enggak bisa baru yang ketiga. Enggak boleh milih. Karena ini lebih keras. Yang pertama, hal tajid ma ta'tiqu raqabatan? Apakah engkau mampu untuk membebaskan hamba sahaya? Ini kafarah yang pertama. Yaitu apa? Membebaskan hamba sahaya. Membebaskan hamba sahaya dengan bilangannya dan harus dipilih. Hamba sahaya yang muslim ataupun muslimah dan selamat dari aib. Bukan kemudian hamba sahaya yang pincang atau putus kakinya. Karena otomatis harganya apa? Murah. Hamba sahaya normal, sempurna. Dan dia seorang muslim maupun muslimah. Mungkin zaman sekarang gak ada apa? Gak ada hamba sahaya. Turun kepada yang kedua. Badui tersebut mengatakan, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, aku tidak mampu. Karena pada zaman tersebut mahal, membutuhkan biaya untuk membebaskan budak. Hal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tadabu', satu dengan yang lain, berkesinambungan. Puasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Menggunakan bulan apa? bulan Qamari. Menggunakan bulan Qamari, bulan Hijri. Dua bulan berturut-turut. Kalau enggak 29 ya 30 hari. Kali dua. Dan harus sempurna ya ikhwani hafizahkumullah. Kalau dia berpuasa 40 hari, hari ke-41 aduh capek enggak mau berpuasa, diulangi kembali, mulai nol. Ini kafarah. Dua bulan berturut-turut tidak boleh bolong. Kecuali apa? Kembali kepada orang-orang yang memiliki apa? Udzur. Seperti musafir. Udzur boleh berbuka. Setelah kembali melanjutkan puasa. Nah, atau orang yang sakit. Yang mana sakitnya dihukumi boleh berbuka. Atau wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ataupun wanita yang dalam keadaan haid dan wanita yang dalam keadaan nifas. Nah, atau yang bertepatan dengan hari-hari yang dilarang berpuasa. Contohnya apa? Hari Id, hari Tasyrik. Nah, baru masuk 10 hari Idul Adha, kemudian tambah 3 hari berbuka. Tinggal dilanjutkan setelahnya. Tanpa ada udzur dan bukan hari yang dilarang untuk berpuasa, enggak boleh membatalkan puasanya. Harus berkesinambungan. Ini hati-hati. Kata beliau, "La, aku tidak mampu ya Rasulullah. Berpuasa 2 bulan berturut-turut berat." Mungkin dia pekerja keras, bisa jadi. Atau mungkin fisiknya tidak mampu. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam turun ke level yang paling terakhir. "Wa hal tajid ma tut'ima 60 miskina?" Apakah engkau mampu bisa untuk memberikan makanan kepada 60 fakir miskin? Kata badui tersebut, "La ya Rasulullah. Aku tidak bisa ya Rasulullah. Enggak bisa bayar hamba sahaya, enggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, enggak bisa memberikan makan kepada 60 fakir miskin." Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk. Nabi duduk. Mungkin beliau berpikir. Kemudian beliau pun masuk ke dalam rumahnya. Mungkin beliau mendapati satu tangkai kurma. Tangkai kurma. Fa'ada bi'irqin min tamr. Nabi SAW ambil satu tangkai kurma. Mengatakan, "Tasaddaq biha." Ambil ini dan kasih sedekah kepada yang lain. Gimana lagi? Tiga-tiganya enggak bisa. Dikasih sama Nabi SAW untuk kasih sedekah. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ma baina labaytayya ahwaju baitin minna." Ya Rasulullah, tidak ada di kampung kami yang paling miskin kecuali aku. Enggak bisa membayar budak, enggak bisa puasa, enggak bisa membayar fakir miskin. Dikasih untuk sedekah, dia mengatakan yang paling miskin ya saya. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa melihat keadaan orang ini sampai terlihat gigi taring beliau, sambil mengatakan, "Fakhud at'imhu ahlak." Kalau gitu ambil kasih makanan istrimu. Nah, ini hadis yang menyebutkan kepada kita bahwasanya jima membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, ijma'atil ulama, ijma' ulama sepakat bahwasanya jima itu membatalkan puasa, nazal au lam yanzil, keluar mani atau tidak keluar mani. Enggak harus syarat apa? Keluar mani. Kata para ulama, cukup botol bertemu dengan tutupnya, kulit bertemu dengan kulit, maka wajib kafarah dan batal puasanya. Keluar atau tidak keluar bukan syarat. Nah, permasalahannya ikhwani hafizakumullah, kalau jimaknya 2 kali berarti berapa kafarahnya? Amin. Nah, ya Pak Jun, kalau jimaknya berulang kali berarti berapa kafarahnya? 1 kali? Yakin? Masya Allah. Pembahasannya panjang. Kata para ulama ada 4 keadaan. Yang pertama katanya mereka, kalau di hari ini jima, paginya jima, malamnya dia bayar kafarah, anggap dia bayar budak. Hari kedua jima, maka hari kedua apa? Harus membayar kafar, karena sebelumnya sudah dibayar. Ini puasa, ini puasa. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, hari ini jima tapi belum dibayar kafar. Besoknya jima belum dibayar kafarannya. Besoknya lagi hari ketiga jima lagi dan belum dibayar kafarannya. Kata para ulama cukup kafarah satu saja. Kafarahnya cukup satu saja. Keadaan yang ketiga, di hari yang sama, di pagi hari jima, batal puasanya. Di sore hari jima lagi. Kalau yang sebelumnya, hari-hari berikutnya. Ini dalam satu hari, jima dua kali. Kata para ulama, kalau di pagi hari jima, di siang hari dia bayar, nah, kemudian di siang hari dia jima, cukup kafarahnya satu, karena puasanya cuma sehari saja. Ibaratnya ibadah satu. Jadi cukup dengan satu kafarah. Berikutnya juga, kalau pagi jima, siang jima, sore jima, dan belum membayar kafarah, berarti kafarahnya berapa? Satu saja. Empat keadaan. Nah, permasalahan berikutnya, kalau ada di antara kita jima pada tanggal 15 Ramadhan, nah, kemudian, atau afwan, kita tidak berpuasa tanggal 15, mungkin kita sakit, atau ketika kita musafir, kemudian kita qadha di bulan Syawal. Tapi kita mengqadha-nya apa? Mengqadha apa ini? Ramadhan. Ketika kita mengqadha, jima di situ. Apakah mendapatkan kafarah? Faham? Antum faham? Dia tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Masuk bulan Syawal, dia qadha Ramadhan. Ketika mengqadha Ramadhan, mungkin libido syahwatnya naik. Dia datang ke istri. Apakah mendapatkan kafarah? Yang dikata apa? Ini puasa apa sekarang? Ramadhan. Apakah mendapatkan kafarah? Jawabannya apa? Tidak ada kafarah. Karena kafarah itu hanya puasa di bulan apa? Ramadhan saja. Tidak di bulan yang lain. Kemudian permasalahan yang terakhir. Ini kafarahnya bagi laki. Istrinya gimana? Jima suami istri. Apakah juga kena kafarah? Ha, Pak Jun? Kena kafarah? Masya Allah. Bapak yang lain? Sebagian para ulama, mereka mengatakan kena. Karena kenapa? Afwan. Pendapat yang pertama mereka mengatakan tidak kena. Karena Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut dengan kata ganti laki-laki. Apakah kamu mampu membayar budak? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu mampu untuk membayar 60 fakir miskin? Kamu ini kepada siapa? Lakinya saja. Dan ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Hukum Islam semuanya sama, kecuali ada perbedaan dan ada dalil yang mengecualikan antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga kalau jima laki-laki dengan perempuan di bulan Ramadan, kafarahnya kena dua-duanya. Laki-laki dan perempuan, kecuali apa? Kalau istrinya dipaksa. Kalau istrinya dipaksa dan gak mampu. Nah, berkata kepada suaminya, kita Ramadan, tetap dipaksa. Sehingga perempuan tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Sehingga di sini tidak ada kafarah kecuali bagi laki-laki saja. Kemudian masih ada sekian banyak permasalahan di antaranya mengenai hijamah, berbekam yang kaitannya nanti dari bekam, apakah boleh kita donor darah di siang hari di bulan Ramadan, hubungannya kepada berbekam. Kemudian apakah permasalahan kontemporer yang ada saat ini di sisi medis juga membatalkan puasa, seperti apa spray pengharum mulut, atau oksigen bagi orang yang punya paru-paru. Naam, fix. Kemudian mencium bukhur, kemudian lalat yang masuk ke dalam mulut ketika kita apa? Menguap, atau debu yang masuk, kemudian sisa makanan yang masuk, kemudian pembahasan masalah sahur, pembahasan masalah berbuka, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di hari-hari yang lain. Naam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.